ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah perkara yang sudah maklum bagi kita, kita ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, mengutus para Rasul untuk berdakwah, mengajak umat manusia menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dikenal dengan dakwah para rasul adalah dakwah tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sering kita dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus tiap-tiap umat seorang rasul agar rasul tersebut berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dakwah Rasul, yakni dakwah tauhid, merupakan perkara yang utama, perkara yang agung, perkara yang besar. Sehingga marilah kita ikuti seruan Rasul tersebut. Marilah kita suarakan dakwah tauhid tersebut. Karena dakwah tauhid, perkara tauhid adalah perkara yang agung, perkara yang utama, yang bisa menyelamatkan seorang dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dakwah tauhid adalah dakwah yang utama. Naam. Sehingga di sana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menulis sebuah kitab. Di dalam kitab tersebut terdapat bab Fadlut Tauhid. Bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Ini menunjukkan bahwasannya perkara tauhid adalah perkara yang agung, Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Beliau bawakan ketika beliau setelah memberikan judul bab, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahum amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Naam, ayat ini dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah, orang-orang yang mereka beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika ya ayat ini turun, mereka para sahabat merasa berat. Mereka merasa berat. Kenapa? Karena mereka mengetahui. Ya, mereka mengetahui. Wahai Rasulullah, kata mereka, siapakah di antara kita yang enggak pernah mendzalimi dirinya? Siapa? Tentunya setiap kita, ya, sering melakukan kezaliman-kezaliman, mendzalimi diri sendiri. Nah, entah itu, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang kita sengaja atau tidak sengaja, terkadang kita mendzalimi diri kita, ya. Mata ketika waktunya untuk istirahat dia gunakan terhadap perkara-perkara yang sia-sia atau tidak bermanfaat, atau bahkan terjatuh kepada perkara yang dosa. Zaliman kepada mata dan yang lainnya dari anggota tubuh, sehingga mereka para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang gak pernah melakukan kezaliman? Merasa berat ketika ayat ini turun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu laisal ladzi ta'nuna alam tasma'u ma qala abdus shalih. Sesungguhnya, ya, bukan sebagaimana yang kalian sangka. Bukan sebagaimana, ya, ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi, bukan sebagaimana yang kalian sangka, ya. Kalian menyangka tidak ada di antara kita yang enggak pernah mendzalimi diri kita, ya. Bahkan mereka sahabat yang mengatakan demikian. Naam. Sahabat yang mengatakan demikian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya perkaranya bukan demikian. Tidakkah kalian dengar perkataan hamba yang saleh? Ya. Hamba yang saleh. Dibawakan di sini perkataan Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang diinginkan dari kezaliman, innama huwa syirkun. Yang diinginkan dengan kezaliman adalah kesyirikan. Nah, naam. Maka dari ayat ini kembali lagi kita bisa mengambil faedah bahwasannya ya, keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yakni dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan amnu wahum muhtadun, mendapatkan keamanan. Naam. Dan akan mendapatkan petunjuk. Dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan bahwasannya ya, makna amnu, al-amnu min kulli adab, mendapatkan keamanan dari adab, dari siksa. Juga ditafsirkan oleh Hasan wal Kalbi, ulaika lahum amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia. Maka inilah faedah yang dapat diambil dari ayat tersebut. Orang-orang yang mereka beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, Allah janjikan bagi mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janjikan bagi mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Naam. Dan di sana juga masih banyak ya, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan, bahaya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa ibnu Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatul haq wan narul haq adkhalahu Allahul jannah ala man kana minal amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah bin Shamit, siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam, lemparkan ruh kepadanya, dan jannah itu ada hak. Adkhalahullahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah. Ala man kana minal amal. Naam. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syahid dari apa yang ingin kita sampaikan di sini. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu. Siapa yang bersaksi demikian dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, Allah janjikan bagi orang yang bersaksi demikian, Allah janjikan dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah perkara yang harus terus kita tanamkan pada diri-diri kita, pada saudara-saudara kita kaum muslimin, tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah dakwahnya mereka para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nah, dan di sana juga ya ada hadis lain tentang keutamaan tauhid, hadis yang masyhur dengan hadis bitaqah, dalam hadis tersebut ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusahu birrajulin min ummatin ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, akan dipilih dari seorang dari umatku kelak pada hari kiamat, yunsharu lahu tis'atu wa tis'unas sijilan, dia akan dibentangkan padanya 99 catatan. Catatan amalannya ketika dia hidup di dunia. Dari amalan-amalan kejelekannya. Kullu sijilan minha maddal basar. Ya. Satu catatan itu luasnya sejauh mata memandang. Thumma yuqalu atunkiru min hadza syai'an. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, apakah engkau mengingkari catatan ini? Apa engkau mengingkari catatan ini? Adzalamuka katabati hafidun, apakah yang mencatat catatan ini mendolimimu? Fayakulu, maka orang tadi mengatakan, la ya Rob, tidak wahai Rob. Fayaqulu alaka udrun aw hasanatun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tadi, apakah engkau punya udzur atau engkau punya kebaikan? Nah, dengan apa yang telah engkau lakukan di dunia tersebut dari amalan-amalan kejelekan tadi, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa engkau punya udzur? Naam. Oh, saya melakukan ini karena ya karena terpaksa. Atau saya melakukan ini, perbuatan ini karena tidak sengaja. Ditanya oleh Allah, apa engkau punya udzur? atau engkau punya kebaikan. Naam. Fayaqulu la. Fayaqul bala innalaka indina hasanat. Naam. Kata orang tadi, aku enggak punya kebaikan ya Allah. Naam. Walaupun satu kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala innalaka indana hasanat. Akan tetapi kata Allah, engkau punya kebaikan di sisi kami, kata Allah. Ada kebaikanmu. Wa innahu la dhulma alaik. Dan pada hari ini, kata Allah, engkau tidak akan dizalimi. Yakni kebaikan yang telah engkau lakukan, itu akan dibalas oleh Allah. Jadi tidak dizalimi. Akan dibalas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Maka pada hari ini pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, tidak dizalimi. Fayukhriju lahu bitaqat fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah ya bitaqah, sebuah kartu ya kecil yang padanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang tadi mengatakan, fayaqulu ya rabbi ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rabbku, apa fungsinya ya catatan yang kecil ini, sementara kejelekan-kejelekanku 99 kejelekan, yang mana satu kejelekan itu banyaknya sejauh mata memandang. Nah. Fayaqul innaka la tudlam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Nah. Fatudau sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin, maka diletakkanlah ya catatan kejelekannya yang 99 tadi di satu timbangan, kemudian catatan kebaikannya di satu timbangan yang lainnya. Nah, kemudian ditimbang. Nah, ternyata lebih berat timbangan kebaikannya dari kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini juga menunjukkan, hadis ini menunjukkan akan keutamaan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah akan menjadikan berat timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jaga kemurnian tauhid kita. Kita jaga kemurnian akidah kita. Karena dengan menjaga kemurnian tauhid tersebut akan menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya, sebagai penutup, naam, yang perlu kita ingat ya, setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid tersebut, yang perlu kita ingat juga ya, bahwasannya ketika kita mulai membicarakan tentang permasalahan tauhid ya, kemudian menjauhkan dari seseorang atau membicarakan bahaya kesyirikan, maka bersiaplah akan mendapatkan rintangan-rintangan, halangan-halangan. Dan ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dialami oleh mereka, orang-orang terdahulu dari kalangan para rasul dan pengikut-pengikutnya. Bukankah Nabi Allah Ibrahim ketika mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ya dicaci maki oleh ayahnya, juga kaumnya, bahkan mendapatkan siksaan. Demikian pula Nabi Allah Nuh alaihissalam, terus mereka para nabi yang ketika membicarakan tentang masalah tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, memperingatkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, pasti akan mendapatkan ujian gangguan. Sehingga mari kita bersiap untuk ya mendapatkan yang demikian itu. Persiapkan agar supaya ketika kita mendapatkan ya ujian, rintangan dalam menyuarakan tauhid, itu tidak membuat kita kecil hati, kemudian kita putus asa. Lah, kita lihat orang-orang soleh terdahulu dari kalangan nabi dan kalangan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal oleh kaumnya dengan gelaran Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka waktu itu Nabi belum diangkat menjadi rasul, ya, sampai perkara-perkara yang besar mereka libatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kisah ketika ya mereka orang-orang musyrikin ingin mengangkat Hajar Aswad, sampai terjadi di antara mereka hampir terjadi peperangan, hampir terjadi pertumpahan darah karena satu dengan yang lainnya ya menganggap kamilah kabilah yang lebih pantas untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Yang lain mengatakan demikian, terus terjadi pertikaian. Akhirnya mereka, salah satu dari tokoh mereka mengatakan, ya, keputusan ini kita serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan, dan mereka ridho dengan keputusan Nabi. Diangkat, diambilnya kain, ya, sejenis imamah yang bersegi empat, kemudian diletakkan Hajar Aswad itu di atas kain tersebut, kemudian setiap kabilah memegang ujung kain. Nah, ini menunjukkan ya mereka ketika itu mereka ridho dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat setelahnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, jauhi perbuatan kesyirikan. Mulai ya. Di antara mereka mulai membicarakan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya, dari yang hanya sekedar omongan-omongan ya di belakang, sampai omongan yang di depan langsung diperhadapkan oleh Nabi. Dari omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang kasar, ya, dicaci, dimaki, maka bersiaplah. Bersiaplah ketika kita menyerukan tauhid. Bersiaplah ketika kita ya memperingatkan seorang bahaya kesyirikan, bersiaplah. Karena Nabi dan para sahabat ya, sudah mengalami yang demikian itu. Yang bahkan dengan apa yang mereka lakukan kepada Nabi SAW, membuat hati Nabi itu dadanya terasa sesak, terasa sempit. Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sesungguhnya kami mengetahui, kata Allah, kami mengetahui dadamu ini sempit terhadap apa yang telah mereka katakan kepadamu, wahai Rasul. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan macam-macam perkataan-perkataannya. Yang tadinya mereka mengatakan Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Oh, ini orang jujur, akhlaknya baik. Maka bersiaplah ketika ya kita menyuarakan tauhid. Bisa jadi itu datangnya dari orang tua kita. Bisa jadi datangnya itu dari keluarga kita. Bisa jadi datangnya itu juga dari masyarakat kita. Mulai ya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Naam. Terus perkataan-perkataan ini pasti nanti akan didapati. Wah, sedikit-sedikit ini syirik. Berarti kalau syirik neraka, kalau neraka apa? Kalau syirik berdosa, dosa berarti neraka, neraka. Seperti neraka punya dianya, punya dia saja. Seperti itu. Ini perkataan-perkataan yang sering muncul. Nah. Tapi dengan perkataan-perkataan tersebut, jangan membuat kita mundur. Ya. Tetap suarakan tauhid. Tetap dakwahkan dakwah tauhid. Tetap ajarkan umat ini, generasi di bawah kita, tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya resiko yang akan didapatkan seorang yang menyuarakan tauhid akan mendapatkan resiko, akan mendapatkan resiko, sehingga ya ini sebagai tameng bagi kita ketika kita mulai ya membicarakan permasalahan tauhid, kita ditentang, kita diomong di belakang, kita sabar, sabar, terus, terus, sampaikan permasalahan tauhid tersebut, sampaikan, sampaikan. Nah, karena memang sudah menjadi sunatullah. Kalau kita dakwahnya sekedar mengajak seorang untuk sholat, mari ya, berinfak, berzakat, ini pasti diterima oleh masyarakat, oleh kebanyakan kaum muslimin. Tapi ketika mulai dia menyinggung masalah tauhid, ya, mulai satu persatu anti. Satu persatu pasti anti. Nah, tapi tidak menjadikan kita surut. Karena ini adalah dakwah yang mulia. Dakwah tauhid adalah dakwah yang mulia. Kaum muslimin sekarang ya sedang krisis tauhid, sedang krisis tauhid, kesyirikan tersebar meluas dengan gratis, baik itu melalui ya media cetak, ya internet dan yang lainnya, banyak kesyirikan-kesyirikan. Nah, dan banyak orang-orang awam dari kaum muslimin ya yang dia bahkan telah Islam dari semenjak kakek-kakeknya ya sudah Islam, tapi ternyata dia terjatuh kepada kesyirikan. Wal iyadzu billah. Sehingga perkara tauhid adalah perkara yang utama. Mari terus kita suarakan tauhid tersebut. Terus kita dakwahkan dakwah tauhid tersebut. Walaupun, ya, sekali lagi, walaupun rintangan, cobaan pasti datang. Pasti datang. Orang-orang yang mendakwahkan tauhid akan mendapatkan lawan. Mendapatkan lawan. Nah, dan ini terjadi memang. Wallah ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita mengambil manfaat dan faedahnya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.